original soundtrack dari film Milan, Rindu Sendiri. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Suara hatiku semakin mendekat, kamu acuhkan sapanya. Dia berupaya mencari senyummu dengan rayuan yang pelik. Waktu demi waktu berlalu, keinginanmu mulai tumbuh. Oh, oh, oh. Bila dia merindukanmu sendiri, oh, jangan resah. Namun sekarang kau harus pulang.